kadung anane riko saiki demeliane aku tariko makin nguber jemane kadung isong kue welas ngelepi welas teko teko ngeriko suloyo nang janji padahal